الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وفي هذه المقدمة الله سبحانه وتعالى سورة كتاب الأنبياء مثل كتاب المتربع هل يمكن أن pertama tentang maf'ul fihi yang disebut juga dhaf. Saya mau tambahkan cuma makna dhaf lugatan. Dhaf secara lugat maknanya adalah al-fi'al, wadah. Dorof adalah al-wi'ah atau wadah atau bejana. Wawu, ain, alif, hamzah. Kemudian untuk hukum setelah wawu antara wawu ma'iyah dan wawu ataf, kemarin telah kita bahas bahasanya ada empat hukum. Ada wajib wajib menjadikannya sebagai wawu ma'iyah, wajib menjadikannya menjadi wawu ataf, kemudian lebih baik dijadikan wawu ma'iyah dan lebih baik dijadikan wawu ataf. Wawu itu wajib dijadikan wawu ma'iyah jika seandainya kita atafkan akan merusak makna. Kemudian di sini dicontohkan dengan ayat yaitu firman Allah fa'ajmi'u amrakum wa syurta'akum. Ajma'ah dalam bahasa Arab memiliki dua makna, memiliki dua kemungkinan makna untuk ajma'ah. Yang pertama maknanya adalah ittifaq, maknanya ittifaq, kesepakatan. Kemudian maknanya yang kedua adalah adem, teka. Dan makna yang tepat dalam ayat ini adalah azm. Maka bertekadlah untuk melaksanakan urusan kalian bersama sekutu-sekutu kalian. Kemudian yang kedua, wajib ataf itu tidak boleh jadikan wawu ma'iyah jika tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Wau ma'iyya. Syarat untuk menjadi wau ma'ah atau menjadi maf'ul ma'ah ada tiga persyaratan. Pertama, dia haruslah fadlah. Dia harus statusnya itu fadlah, bukan umdah dalam sebuah kalimat dan sebuah jumlah. Artinya seandainya dibuang itu tidak menimbulkan masalah bagi jumlah tersebut. Kemudian yang kedua, sebelum wawu itu harus berupa jumlah. Bagaimana juga sudah dijelaskan di atau ditegaskan di mutayyimah. Kemudian yang ketiga, wawunya adalah mengandung makna ma'a. Maka contoh yang wajib menjadikannya ataf adalah jika dalam kalimat tersebut fi'ilnya kata kerjanya itu mengandung tuntutan untuk pelakunya diri satu rumah. Teman-teman telah kita bahas. Di jami'ul durus dicambahkan tasolaha sa'idun bakhari. Tasolaha sa'idun bakhari. Salah Sa'idun wa Khalid. Tasalah saling berdamai. Yang namanya saling berdamai tidak mungkin pelakunya satu orang. Karena itu ini mengharuskan wawunya adalah wawu atau. Kemudian yang ketiga adalah lebih baik dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah namun boleh ataf akan tetapi kurang baik. Ini ada di jami'ul durus dikatakan ada di dua tempat. Lebih baik jadikan nasab sebagai maf'ul ma'ah meskipun boleh jadikan ataf itu ada di dua tempat. Yang pertama, jika diatafkan menyebabkan dhafun fi tahkik, menyebabkan susunan katanya itu dinilai lemah secara nahwu. Semacam jika menyebabkan diatafkannya dhamir rafa' muttasil, ataf menyebabkan ataf antara isim dhahir dengan dhamir rafa' muttasil atau isim dhahir dengan dhamir mustatir. Ini sekiralah keterangan yang kemarin. Kemarin saya katakan kalau ataf dengan dhamir mustatir maka itu wajib menjadikan wawu menjadikannya menjadi wawu ma'iyah. Ini kurang tepat. Yang benar meskipun ataf dengan dhamir mustatir itu lebih baik menjadikannya wawu ma'iyah dan boleh menjadikannya sebagai ataf. Maka menjadikannya wawu tersebut wawu ma'iyah itu lebih baik dalam dua keadaan. Yang pertama jika menyebabkan kelemahan susunan kata dalam sebuah jumlah secara mampu, karena menghafalkan isim dohir dengan domir rofak mutasil atau dengan domir mustatir tanpa diselai dengan domir mutasil atau dengan pemisah kata pun. Misal jitu wa khalidan, jitu wa khalidan. Di jitu ada domir ofak mutasil. Domir mutasil itu mesti domir barisan. Domir mutasil itu mesti domir barisan. Membentuk mutasil rofak dan dia jadi fa'il. Rofak mutasil di bertemu dengan isim dhamir. Maka ini lebih baik dijadikan wawunya wawu ma'iyah, meskipun boleh dibaca jitu wa khalidun itu boleh, namun dinilai kurang bagus secara nahwu. Baik, selamat. Izhar Musalim Musaliman. Maka si izhar ini mengandung nomer mustatir. Kemudian setelahnya dari simbolir, maka mengatakan simbolnya dengan domir mustatir itu kalau diatakan itu dinilai kurang baik secara nahwu, maka sebaiknya dijadikan wawunya wawu ma'iyah, sehingga jadi izhab wa saliman atau dengan pertama jitu wa khalidan. Jika mau diatapkan, maka solusinya adalah harus dikasih fasil. Harus dikasih fasil antara wawu dan dhamir tersebut. Fasilnya pada asalnya itu terserah, bebas. Namun lebih baik adalah domir munfasir. Semacam jitu al-yaum, jadi ada kalimat jitu wa khalidan. Maka jika mau diatapkan, maka bisa jitu al-yauma wa khalidun. Tidak ada fasilnya, maka bisa dijadikan wawu atau jitu al-yawma wa khalidun. Izhab ghadan wa saliman wa salimun. Izhab wa saliman, jika mau dijadikan atap, maka ditulis fasil. Fasilnya, pemisahnya bebas, misalnya rodan. Maka izhab rodan boleh jadi wasalimun karena sudah ada fasilnya. Namun lebih baik fasilnya itu berubah domir unfa. Sehingga jitu ana wa khalidun, izhab anta wasalimun. Anta di sini bukan fa'il dari izhab. Nah, izhab itu wajib domir mustatir, wujuban, dan mustatirnya wujuban. Akan jadi untuk takik. Maka isim dhamir jika diatofkan dengan dhamir maf'ul, dhamir rafa', baik dhamir rafa' muttasil atau dhamir rafa' muttasil, dengan dhamir rafa' muttasil, maka itu kurang baik jika diatofkan. Ini berkaitan dengan ataf domir. Maka jika isim domir diatafkan dengan domir opa, maka itu lebih baik jangan diatafkan, kurang baik secara anu. Kemudian isim domir diatafkan dengan domir nasab mutasil. Kalau ini pembahasan tentang masalah atof dhamir. Kalau tadi itu kurang baik secara nahwu. Bagaimana jika dhamirnya dhamir nasab mutasil? Untuk dhamir nasab mutasil maka boleh tanpa khilaf di antara para ulama nahwu. Boleh mengatofkan isim dhamir dengan dhamir nasab mutasil. Akramtuka wa zaidan. Kita dapatkan akramtuka. Di sini ka nya merupakan maf'ul bih, maka dia dhamir nasab mutasil akramtuka. Kemudian kita atafkan dengan isim dhamir akramtuka wa zaidan. Ini punya boleh tanpa khilaf. Kemudian untuk dhamir majhul ataf, bagaimana hukum ataf isim dhamir dengan dhamir majhul? Maka dia kedua, jika dengan mengulang huruf jarnya maka boleh. Jika dengan mengulang huruf jar maka diperbolehkan. Ahsantu ilaika wa ila abika. Ahsantu ilaika wa ila abika. Aku berbuat baik kepadamu dan kepada bapakmu. Dhamirnya setelah wawu jernih diulangi lagi. Masih ada ilaika dan dikasih wawu atau setelah itu diulangi lagi objeknya disebutkan ilaika wa ila abika. Maka ini boleh. Jika tanpa mengulang huruf jer, ahsantu ilaika wa abika. menjadikan ba mengulang huruf jar, misalnya ahsantu ilaika wa atika. Tapi mengenai hukumnya, sebenarnya ulama mau ikhtilaf tentang bolehnya. Jumhur ulama nahwu tidak membolehkan. Jumhur ulama nahwu tidak membolehkan ataf dhamir jar. Tanpa mengulangi objeknya. Akan tetapi yang diwajibkan oleh Ibnu Malik penulis Al-Fiyah adalah boleh. Demikian juga yang dikuatkan di jami' jurus Al-Aqidiyah adalah bolehnya atau dhamir majrur meskipun tanpa mengulang dan mengulang objeknya. Ya, sebenarnya boleh asanto ilaika wa atika. Yang kedua, lebih baik atau sebagai maful ma'ah yang pertama tadi jika menyebabkan kelemahan susunan, susunnya menjadi secara ganti dia nahu susunan kata menjadi lemah. Tidak baik. Kemudian yang kedua adalah jika maksud pembicara adalah ingin menjadikannya bau mahnya. Pembicara itu memaksudkan dengan ma'iyah, maka kita yang membaca menjadikannya, maka lebih baik menjadikannya ma'iyah, meskipun seandainya kita baca dan atau juga secara langsung tidak salah. Kemudian lebih baik ataf adalah kapan lebih baik ataf, yaitu selama memungkinkan. Selama memungkinkan dijadikan wawu itu sebagai wawu ataf tanpa menimbulkan masalah dari sisi susunan atau dari sisi makna, maka jadilah wawu ataf selama memungkinkan. Oleh karena itu di mutanimah dikatakan wawu al-aslu, wawu al-aslu, dan menjadikannya wawu itu adalah wawu ataf, itu adalah hukum asalnya. Li'annahu al-aslu, karena wawu ataf itulah hukum asalnya. Artinya selama memungkinkan itu jadi wawu ataf, maka jadilah wawu ataf. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya. Kalau Allahumma ta'ala faslun wa ammal musyabbahatu bil maqdirihi falahu zaitun hasanun wajhahu binasbil wajhi wa sayati. Adapun mirip dengan maqdur bi, maka ada isim yang dia mirip statusnya musabbah bil maqdurihi, dia mansub karena musabbah bil maqdurihi. Contohnya jelas Zaidun hasanun wajhahu, Zaid adalah orang yang cakep pada wajahnya. Binan berwati dengan menasabkan wajah, wajah itu akan datang penjelasan khusus tentang hal ini. Aslinya Zaidun hasanun wajhuhu. Hasanun wajhuhu. Wajhuhu jadi fa'il dari sifat musabbah yaitu hasanun. Namun karena orang yang membicarakan itu bermaksud untuk mubalaghah, hiperbol. Jadi apa makna, apa beda antara hasanun wajhuhu dan hasanun wajhuhu? Itu kalau hasanun wajhuhu di surah Mutamimah dikatakan ini menunjukkan mubalaghah, menunjukkan ungkapan hiperbolis, ungkapan lebihan. Maknanya untuk mubalagh berlebihan seakan-akan yufidu ta'mimal husni lahu, dengan maksud untuk meratakan sifat bagus itu atau cakap itu pada seluruh dirinya. Nah, di sini dikatakan musabbah. Kenapa? Karena hasanun itu lazim. Karena ini sifat musabbah, sifat musabbah tidak punya maf'ul bih. Jika dia beramal dengan amal fi'ilnya, paling banter cuma memiliki fa'il. Nah, karena itu wajahu di sini ini bukan maf'ul bih, tapi musabbah bil maf'ul bih. Kemudian kita masuk pembahasan al-haq. Hal secara bahasa artinya keadaan. Keadaan atau dalam bahasa Arabnya ma'alil insan min khairin au syarrin. Ma'alil al-insanu min khairin au syarrin. Kebaikan atau keburukan yang dialami oleh seseorang. Ma'alihil insanu min khairi au syarri, itu hal secara bahasa yang bisa kita terjemahkan dengan keadaan. Adapun secara istilah, maka ini didefinisikan huwa al-ismu al-mansubu al-mufassiru lima bahama minan hayati. Imma minan fa'ili nahu ja'a zaidun waqiban wa qamita 'ala taqaja minha qa'iman. Aw minan maquli nahu raqibtul farata mukhajan wa qamita 'ala wa aqamnaka linnas rasula. Aw min huma nahnu laqitu Abdullahi raqibaini. Dia adalah isim mansub yang punya fungsi mufassir, menjelaskan sesuatu yang diimbah nama yang tidak jelas, menandai keadaan, keadaan yang tidak jelas. Nah, keadaan yang dijelaskan itu imma minal fa'il, boleh jadi fa'il, boleh jadi pelaku. Contohnya dia ada di rokiban, selesai dalam rokiban sambil berkendaraan. Rokiban itu penjelasan untuk Zaid, dan Zaid adalah fa'il. Contohnya ayat, maka keluarlah Musa minha dari kota itu khaifan dalam keadaan takut. Maka khaifan itu penjelasan untuk Musa, untuk keadaan Musa, yaitu dia dalam keadaan takut. Atau penjelasan untuk mangkul, contohnya aku menunggang sebuah kuda musrojan yang diberi pelana. Musrojan itu penjelasan untuk yang ditunggangi, yaitu kuda, bukan fa'il, yaitu aku. Dan firman Allah, dan kamu utus engkau dinasi rasulan untuk manusia hanya rasulan seperti utusan. Maka rasulan itu hal untuk kah, asal nakah, bukan untuk nak. Nanti adalah hal untuk kah, dan kah itu maf'ul, maf'ul bih. Dia bukan penjelasan untuk nak. Atau menjelaskan dua-duanya, ibuma, menjelaskan fa'il dan maf'ulnya sekaligus. Aku bertemu dengan Abdullah Rabi ini sama-sama berkendaraan. Dia naik kendaraan, aku pun juga naik kendaraan. Walayakunul halu illa nafiratan. Dan tidaklah hal itu kecuali berupa isu nafirat. Fa'in waqa abdillah bin ma'rifati uwila bin nafiratin namun ja'adai jumlah damu a'id muntahidin. Jika terjadi hal bila bin ma'rifat dengan lafad isi ma'rifat, maka uwila bin ta'wil, dikembalikan bin nafiratin dengan isi nafirat. Ja'adai jumlah damu wahdahu ma'rifat, ma'rifatnya apa? Mudah kepada dohir. Jadi ma'rifat maka ditakwil dengan makna nakirah, yaitu munsahidah. Walghalibu kaunuhu mustaqan, umumnya hal itu mustaqan berupa isim mustaq. Mustaq itu isim fa'il, contohnya tadi khaifan. Apa isim maf'ul, contohnya musrojan. Waqad yaqa'u jamidan mu'awwalan bi mustaqin. Waqad yaqa'u dan terkadang berupa jamidan isim jamid. Jamid itu yang tidak memiliki fi'il yang senada yang maknanya sama dengan memiliki kesamaan dengan isim tersebut. Jika kita dapatkan hal berupa isim jamid mu'awwalan bi mustaq, maka kita takwilkan kepada isim mustaq. Badat al-jamiyatu qamara, nampaklah gadis itu kemarah rembulan, ay mudri'atan, wajahnya bersinar. Di sini kemarah menjadi hal, hal untuk fa'il yaitu al-jariyah. Maka kemarah itu jamid, maka ditakwil dengan isim mustaq yaitu mudri'atan, bersinar. Fiktuhu ya dan biadin, aku menjualnya, menjual terang itu ya dan biadin. Ya dan biadin statusnya hak, maknanya mutaqabidha ini serah terima langsung. Dan contoh yang lain, udhukhulu rajulan rajulan, masuklah seorang demi seorang. Ai mutarattibina maknanya masuklah mutarattibin urut. Rajulan ini isim mustaq. Tidak ada, tidak ada kata kerjanya. Maka ditakwil pada isim mustaq. Wala yakunu ila ba'da tamamil kalami, ai ba'da jumlatin tamamin. Bima'na annahu laisa ahada juz'ain jumlati. Dan tidaklah nakira itu ada kecuali ba'da setelah sempurnanya sebuah jumlah mufidah. Artinya ba'da jumlah tamamin setelah jumlah yang sempurna. Apa yang maksud jumlah sempurna? Bima'na dengan arti annahu yang namanya hal itu bukanlah salah satu dari dua unsur pokok jumlah. Kalau dua unsur pokok jumlah, musnad sama musnad ilaih. Ke dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia-nya subjek dan predikat. Dia bukan subjek, dia bukan predikat, dia bukan musnad, bukan pula musnad ilaih. Walaikum muradu bitamamil kalami ayakun al-kalamu mustarniyan anha. Bidalili kawli ta'ala wa latam syi'il arti maroha. Dan bukanlah yang dimaksud dengan setelah sempurnanya al-kalam, artinya al-kalam-kalam tersebut tidak membutuhkan anha, tidak membutuhkan hak. Dalam artian hal boleh dibuat, tidak. Di persyaratan hal itu adalah ba'da tamamil kalam, setelah kalimat itu lengkap. Apa yang dimaksud kalimat lengkap? Sudah ada musnad dan sudah ada musnad ilahnya. Dan bukanlah yang dimaksud setelah kalimat lengkap, artinya dia tidak begitu diperlukan dalam kalimat tersebut. Dengan kata lain, bisa dibuang tanpa mengubah maknanya. Bahkan terkadang ada hal yang jika dibuang rusaklah maknanya dan tidak akan bisa dipahami. Semacam firman Allah, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan di muka bumi maraha dalam keadaan sombong. Ini maraha hal. Kalau hal ini dibuat, itu lain maknanya. Wala tamshi fil ardi, matilah kamu. Tidak boleh jalan di muka bumi. Berarti matilah kamu. Maka maknanya rusak. Beda dengan walatam sifil arti maroha. Sangat jauh sekali. Walatam sifil arti maroha masih membolehkan hidup. Namun ketika hidup tidak boleh sombong. Namun kalau kemudian marohanya dibuang, walatam sifil arti tidak boleh berada di muka bumi ya. Berarti harus berada di muka bumi alias mati. Dan fi di sini bermakna alam. Bukan fi dalam artian di dalam. Nanti terlarang lewat terowongan. Nanti perintah untuk lewat terowongan. Kalau fi nya makna fi. Walau tak syifil ardi, fi di sini maknanya alam. Wala tamshi al-ardi. Bukan fi dalam artian fi. Demikian juga bagaimana Tuhan Allah fi sama dalam hadis jariyah. Allah fi sama, fi sama itu maknanya ala sama, bukan berarti Allah tutup-tutupan langit. Baik dalam langit kemudian langit itu menutupinya dan melingkupinya. Tapi fi itu maknanya ala, di atasnya. Bagaimana dalam ayat ini fil ardi maknanya tentu bukan fi, bukan dalam arti yang fi, tetapi fi maknanya ala. Wa la yakunu sahibul hali ila ma'rifatah. Nanti hal itu menjelaskan fa'ilan atau menjelaskan maf'ul. Jika ada hal menjelaskan fa'il, maka fa'ilnya itu disebut sahibul hal. Jika ada hal menjelaskan maf'ul, maka maf'ul itu disebut sahibul hal. Walaupun sahibul hal ilah ma'rifatan, dan tidaklah sahibul hal itu kecuali isim ma'rifat. Kalau apa dengan bagaimana lewat fil amsalah di dalam contoh-contoh, contoh-contoh yang tadi diberikan itu sahibul hal itu ma'rifat semua ulama sahibul arti maroha indomir. Sahibul hal adalah indomir, indomir adalah isim ma'rifat. Wa aksalman kalina di rasulah kabulnya, namanya ma'rifah. Oke, tulfarota musrojan al-farota ada alnya juga ma'rifah. Al-Nakirota bisa dimusawirin atau isim Nakirah, namun kalau Nakirah harus ada musawirnya, faktor pembenarnya. Istilah musawir yang kita dapatkan ketika Mas Muqtada. Mas Muqtada apa? Nakirah itu boleh jika ada musawirnya. Sebenarnya enggak, sahibul hal nakirah itu boleh jika ada musawirnya. Contohnya fidari jaritan rajul. Di sini jalisan itu adalah hal dari rajulun. Kenapa boleh rajul itu, rajul sahibul halnya itu nakirah jalisannya, kemudian dia memiliki hal itu jalisan. Di Sarah Mutamimah dikatakan musawirnya adalah takut dumbu alihi, karena hal itu berada di depannya sahibul hal. Ada yang mengatakan itu adalah karena berada di depannya. Kemudian fi arba'ati ayamin sawa'an, dalam waktu 4 hari sawa'an sama saja. Sawa' itu hal dari arba'ah. Kemudian bama anakna diperhatiin ilalaha mubirun, dan tidaklah kami hancurkan satu pun kampung kecuali laha mubirun, kampung tersebut telah mendapatkan mubirun pemberi peringatan, yaitu Rasul. Maka di sini jumlah laha mubirun itu hak. Ila laha mundirun itu jumlah, statusnya dia jumlah haliyah, jumlah yang menjadi hal. Sedangkan sahibul halnya adalah qaryah. Sahibul halnya adalah qaryah. Dia nafirah. Dan ini dibolehkan karena dia terletak di siyakin nafi, didalui nafi. Kemudian yang lainnya walamma wa qira'at ba'dihim, dan qira'ah sebagian ulama qira'ah walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan. Dan ketika datang pada mereka kitab dari sisi Allah musaddiqah. Satu qiraah membacanya musaddiqah binasbi dengan nasab. Maka musaddiqan hal dari kitab. Dan kitab itu nakirah. Wa yaqa'ul halu dhafa. Dan terkadang hal itu berupa dhaf. Nanti dikatakan hal itu isim nakirah. Memang boleh juga dhaf. Ra'aitu hilala baina sahabi. Aku melihat hilal di antara awan. Boleh juga berupa jaran memejuran. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka Qarun keluar menemui kaum-kaumnya fi zinati dalam lengkap dengan segala perhiasannya. Nah, fi zinatihi, jar majrur dalam fi zinatihi itu statusnya hal dari dhamir kharaja. Wa ta'allaqani bi mustaqirin aw istaqara mahdufaini wujuban. Dan telah lewat pembahasan kalau namanya dhorof atau jar dan majrur harus ada muta'allaqnya. Nah, wa ta'allaqani dan keduanya bainas sahab atau fi zinatihi ini ta'alluq dengan mustaqir isim atau fi'il istaqara yang dibuang wujuban wajib. Wa yaqa'u jumlatun jumlatan khobariyatan murtabithatan bil wawi wad dhamir. Dan terkadang bisa berupa jumlah khobariyah yang dikaitkan dengan wawu dan dhamir. Terkadang hal itu berupa jumlah dan jumlahnya adalah jumlah khobariyah. Karena jumlah itu dibagi menjadi dua macam, ada jumlah khobariyah dan ada jumlah insyafiyah. Jumlah itu dibagi menjadi dua macam, ada jumlah khobariyah dan ada jumlah insya'iyah. Jumlah khobariyah adalah jumlah yang mengandung kemungkinan benar dan salah. Benar mungkin, salah mungkin. Muhammad tidur, Muhammad sedang tidur. Ini mungkin benar, mungkin salah. Dicek Muhammadnya tidur kan enggak? Oh, enggak tidur, berarti salah. Mamanya tidur, oh benar. Ini jumlah insya'iyah, ini jumlah khobariyah. Dan ada jumlah insya'iyah. Jumlah insya'iyah itu jumlah yang tidak bisa dinilai benar dan salah. Contohnya misalnya kalimat perintah, pergi kamu. Ini tidak bisa dikatakan jumlah ini benar atau jumlah ini salah. Kalimat ini benar atau kalimat ini salah tidak bisa ada nilai seperti itu. Karena dia bukan cerita yang bisa dinilai dengan pola ukur realita, kebenaran dan benar dan tidaknya. Dan dia perintah. Andai aku burung, aku akan terbang. Ini tidak bisa dinilai benar atau salahnya. Karena dia tidak ada realita yang bisa dijadikan kalau untuk memberikan penilaian. Ini pengandaian. Kalimat pengandaian, kalimat perintah, kalimat larangan, itu namanya di antara jumlah insya'iyah. Nah, jumlah yang bisa menjadi hal adalah dikatakan khobariyah. Wa yaqa'u jumlatan khobariyah. Dan hal terkadang berupa jumlah khobariyah. Mudhafi tonal dan dia berkaitkan dengan dengan sahibul halnya dengan bau atau dan domir. Contohnya, kalau hal itu berupa jumlah, maka harus ada robitnya, harus ada penghubungnya, pengikat. Harus ada pengikat antara jumlah tersebut dengan sahibul jumlah. Nah, robitnya bisa wawu dan domir. Wawu yang disebut wawul hal. Jadi wawu itu macam-macam. Kita kumpulkan ada wawu kosar, ada wawu atok, ada wawu ma'iyah, ada wawu di sini kita dapatkan wawu hal. Sedangkan ada yang lainnya, ada wawu yang lainnya. Contohnya yang rabit itu bawah dan domir. Kharaju min diyarihim wahum ulufun. Mereka keluar dari kampung mereka wahum ulufun, sedangkan mereka berjumlah ribuan. Maka ini menunjukkan salahnya orang yang mengartikan wahum semua wahum diartikan dan. Ini keliru. Semua wahum diartikan dan, satu hal yang keliru. Karena ada, memang ada wawu atof yang maknanya dan, namun ada wawu ha. Wawu ha itu tidak cocok jika diartikan dengan dan. Lebih cocok diartikan sedangkan, padahal, atau kalimat-kalimat semacamnya. Kalau mereka keluar dari kampung-kampung mereka, wawu ulufun, sedangkan mereka berjumlah ribuan. Wawunya disebut wawu ha, jadi dia adalah rob. Hum ulufun itu jumlah haliyah. Artinya jumlah tersebut di mahalli nasbin halun. Ini kalau di Arab nanti wal jumlah tul ismiyah itu hum ulufun di mahalli nasbin halun. Dan rafidnya kharaju sahibul hal ini yang mana? Sahibul halnya yang mana ini? Wawul jamaah. Nah, maka rafidnya adalah wawu, yaitu wawu hal, sama bawir itu hum, yang kembali ke wawu jamaah. Atau terkadang rafidnya cuma bawir saja, awit bawir papak atau bawir saja. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ba'dukum li ba'din adu, ini jumlah ismiyah. Ba'dukum mubtada, khutbahnya aduun. Ini jumlah ismiyah, ini menjadi hal dan jumlah haliyah. Jadi menjadi hal untuk wawu, sahibul halnya wawu, wawu jama'ah dalam fi'il ihbitu. Apa obetnya? Jawabannya rafid yang domir tadi yaitu kum. Atau wawu saja. Contohnya di surat Yusuf, la'in akal ribu wanam usbah. Sungguh jika Yusuf itu dimakan serigala, padahal kami adalah usbah, banyak orang. Tentu kami adalah orang yang sangat merugi. Nah, di sini rabitnya cuma satu, yaitu wawu saja. Kok tidak bisa kita katakan nahnu juga rabit? Rabitnya bukan domir. Kok di sini dikatakan rabitnya cuma wawu saja? Kenapa tidak kita katakan nahnu juga rabitnya? Nahnu juga ini. Ini yang tadi dengan domir juga ini wahum ulu pernah juga jumlah. Ini dilihat sahibul halnya. Sahibul halnya mana? Lain akal dhibu Walaupun usbah, namun usbah itu untuk menjelaskan di atas. Siapa yang dijelaskan? Hu atau siapa? Atau dikbu? Menjelaskan segala atau menjelaskan besok? Ini menjelaskan fa'il yaitu dikbu atau menjelaskan mak'ul itu hu. Anak kulihat baik dikbu atau hu tidak cocok kalau domennya nahnu. Ya. Kalau kasih wahum ulufun hum kembali ke wahum jamaah. Kau jamaah, ya. Pak dukung kum sama ibitu sama kau jamaah. Ada kecocokan keserasian. Nahmu sama, sama. Nah, misalnya kalau adik pun ada, bukan tidak tepat itu jadi ahobin. Maka dikatakan ahobin itu cuma wahum. Kemudian baru tanjir, bab tanjir. Tanjir merupakan secara bahasa tanjir memiliki dua makna. Yang pertama makna adalah at-tafsir mutlaq, tafsir secara mutlak. Makna adalah tafsir penjelasan. Yang kedua menjelaskan ini yang pertama, yang kedua adalah faslu ba'dil umuri an ba'din, memisah-misahkan. Makna pertama menafsirkan, menjelaskan. Makna yang kedua adalah memisah-misahkan. Itu di ulfa-ulfa ini ya. Sedangkan makna dalam istilah al-alif al-ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahana min al-dawati alif nasali. Isim yang baca mansub fungsinya mufassir, menjelaskan. Liman bahana sesuatu yang tidak jelas, yang tidak jelas itu min al-dawa boleh jadi adalah benda dan al-nasab atau hubungan tunisbah berkaitan. Maka tamyiz itu ada dua macam, tamyiz udah sama tamyiz nisbah, melihat fungsinya. Tamyiz udah karena dia menjelaskan benda, atau tamyiz nasab karena dia menjelaskan hubungan. Nah, untuk udah wadah itu al-mubaham atau apa atau anwar, dan benda yang tidak jelas itu ada empat macam. Ahaduha al-hadadu, yang pertama adalah jumlah, adalah bilangan. Istaraitu 20 bulanan, aku membeli 20 budak laki-laki. Malaktu tis'ina nahjatan, aku memiliki 90 ekor kambing. Maka di sini jika cuma dikatakan 20 saja tidak ada tamyiz, maka tidak jelas. Maka bulan di sini berfungsi untuk menafsirkan 20 itu apa, 90 itu apa, dan mikdar untuk takaran atau untuk ukuran. Semacam kalimat istara itu kopi dan buah. Dan memangnya ukuran itu ada 3 macam. Yang pertama takaran, itu kopi dan setelah itu aku membeli kopi dan satu kopi buah gandum. Kopi itu takaran masa silam yang sudah tidak ada lagi di sekarang, di masa sekarang. Di Murjamul Wasit dijelaskan kopi itu kurang lebih 16 kilo kalau di kilogram. Wa mana samnan, dan satu mana samnan gaji atau lemak atau minyak. Mana juga ukuran timbangan, tadi takaran, kemudian yang kedua timbangan. Kemudian yang ketiga adalah ukuran jarak. Sibron Ardon, aku membeli satu jengkal tanah, tidak ada mengadakan satu jengkal tanah, satu jengkal persegi tanah, tidak ada orang jual dan tidak ada orang beli. Sibron Ardonnya sebagai contoh. Maka ini mikdar dalam artian jarak. Kemudian yang ketiga sibhul mikdar. Di nahu banyak kita dapatkan sibhul-sibhul, sibhul jumlah, sibhul mudhaf, pasti ada sibhul maf'ul bih, mesti ada sibhul lagi. Sibhul mikdar, semi ukuran, setengah ukuran. Ukuran bukan setengahnya. Jadi ukuran namun tidak bisa diukur atau tidak bisa diukur. Semacam kalimat mithqala dzarratin khairan, seberat dzarrah. Seberat dzarrah itu kan seperti muzun, seperti timbangan, seperti sesuatu yang ditimbang. Tapi seberat apa? Seberat dzarrah. Dzarrah itu semut kecil. Seberat semut kecil, berapa itu? Berapa ukurannya apa? Ini tidak ada. Maka ini disebut sibur mikdar. Fakairan tamyiz, maka khairan adalah tamyiz li mitsqal dzarratin, untuk mitsqal dzarrah. Yang keempat, maka nafa'an li tamyiz. Sesuatu yang menjadi faan di tamyiz, cabang bagi tamyiz. Contohnya hada khatamun hadidan, ini adalah cincin hadidan terbuat dari besi. Sekarang mana yang asal? Besi ataukah cincin besi? Besi. Besi itu adalah asal. Cincin besi itu farak. Itu cabang. Farakan ditanggis. Karena cincin besi itu terbuat dari besi. Cincin besi itu terbuat dari besi. Maka besi itu adalah asal. Sedangkan cincin besi itu faraknya. Karena cincin besi itu terbuat dari besi, maka besi itu menjadi asal. Maka nafa'an ditanjis, isim yang dia adalah cabang dari tanjis. Gimana ya, cabang ini baca dulunya apa yang ada? Hasil terbuat dari benda yang menjadi tanjis. Wababun sajan, dan pintu sajan, sajan itu jenis kayu. Jenis kain. Kalau dilihat dari gambarnya di Mujam Masjid, tadi saya lihat Mujam Masjid seperti kayaknya beringin sajan itu. Yang tinggi namun juga besar. Jadi pertumbuhannya bukan dari atas, namun juga kanan kiri, semacam seperti beringin. Dan pintu saja dari sejenis kayu. Jubatun khazan, jubah khazan, khazan itu salah satu jenis sutra, dibaca-dibaca sutra. Maka sutra itu asal dan jubah sutra itu gagang. Kayu sas itu asal, pintu dari kayu sas itu cabangnya. Walufairu li ibaham ini seperti. Dan yang kedua untuk menjelaskan nisbah yang tidak jelas. Imma dan nisbah itu ada dua macam, ada yang muhawal dan ada yang ghair muhawal. Yang muhawal itu ada tiga macam. Yang pertama muhawalun an fa'il, pindahan dari fa'il, perubahan dari fa'il. Tasabbaba Zaidun Arafa. Langsung berbetul curah-curah, berjujurah, zaid-zaid, apanya apa-apa ringannya. Akhirnya, tasob bagam arafu zaid, berjujurah, ringannya zaid. Akhirnya, tasob bagam arafu zaid, kemudian berubah, jadi tasob bagam zaidun arafa. Maka di sini, Arafat itu artinya fa'il. Maka dikatakan muhawal an fa'il. Tafaqqa'a, tafaqqa'a. Tafaqqa'a maknanya diisyarah, secara mutamnya dikatakan maknanya intalah, penuh. Bangun seorang mayat penuh apa? Syahman lemah, gemuk sekali, lemak lemak di mana mana dari atas sampai bawah lemak semua. Maka aslinya tapak koa syahmu bakri. Boba Muhammadun senang Muhammadun Muhammad lantam hatinya, gembira hatinya Muhammad. Aslinya toba nafsu Muhammad, gembira atau senang hatinya Muhammad. Contohnya firman Allah Taala, araqtu syaibah. Allah berfirman tentang Zakaria dan menyala araqtu kepalanya. Katanya syaibah menyala karena ubannya. Akhirnya ista'ala syaib, syaib wakti Zakaria menyala, ya. Artinya ubat sudah banyak, ya. Syaibu wakti Zakaria, uban kepalanya Zakaria. Wa imam muhawalun anil maf'ul, dan boleh jadi perubahan dari maf'ul. Aslinya maf'ul maksudnya wafajarna al-arda uyuna, dan kami pancarkan al-arba dari bumi uyunan mata air. Maka uyunan itu tamyiz. Mumayyiznya kalau tadi hal khaibul hal, kalau tamyiz itu mumayyiz. Tamyiz itu pasangannya mumayyizun. Uyunan itu tamyiz, mumayyiznya adalah al-arba. Makna asalnya fajarna uyunal ardi. Maka uyunal ardi dia maf'ul fi. Au ghairi, yang ketiga untuk yang muhawal al ghairi hima, selain fa'il dan selain maf'ul bih. Misalnya mubtada, muhawwal dari mubtada. Contohnya, ana aktsaru minka malan, aku lebih banyak darimu apanya hartanya. Artinya, makna aslinya, mali aktsar min malika, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan malah disebutkan tadi. Artinya dia adalah mubtada. Karena kalimat asal untuk ana aktsaru minka malan adalah mali aktsaru minka. Contoh yang lain, Zaid dan Akram meminta abad. Zaid itu lebih mulia daripada kamu, apanya abad bapaknya, keturunannya. Makna kalimat aslinya apa? Abu Zaid bin Akram meminta. Bapaknya Zaid itu lebih mulia daripada kamu. Wa ajmal minka wajhan, dan Zaid itu lebih cakep daripada kamu wajhan wajhannya. Abu Zaid atau Muminka? Karena kan? Abu Zaid atau Muminka? Kemudian Zaid Asmar Muminka wajah. Maknanya apa? Wajhu Zaidin Asmaru Minka. Kemudian yang ghairu muhawwal. Jadi yang nisbah itu ada dua, muhawwal dan ghairu muhawwal. Au ghairu muhawwal nahu intala'a lina uma'an walillahi daruhu fa'isan. Intala'a penuh, yang ghairu muhawwal bukan perubahan dari apapun. Intala'a penuh al-ina'u, bejana itu ma'an, apanya ma'an airnya. Maka ma'an disebutkan yes, al-ina'u itu mumayyiz. Walilai jaruhu, lilai jaruhu itu kata-kata untuk ta'ajub, untuk mengungkapkan kehilangan. Amboi farisan, atau kata-kata semisal itu. Seorang penunggang kuda. Atau farisan maksudnya adalah kemampuan yang menunggang kuda. Betapa hebatnya, gitu. Walilai daruhu, betapa hebatnya, karena yang ungkapan tak asyik. Betapa hebatnya farisan kemampuan yang menunggang kuda. Walayakunu tamjizu ila nasiratan, walayakunu ila ba'da tamamil kalami, bimakna al-mutaqaddimi bilhali. Dan tidaklah tamjiz itu kecuali jumnafirah, dan tidaklah ada kecuali setelah sempurnanya kalimat. Yang dimaksud tamamul kalam adalah bimakna dengan makna yang telah lewat dalam hal. Itu setelah adanya musnad dan musnad ilah atau subjek dan predikat. Meskipun boleh jadi, jika dibuang itu malah rusak makna. Wa nasibu li tamyizi dzati al-mubahamati fil qadzatu wa tamyizu nisbati al-fi'lu al-musnadu wa la yataqaddamu at-tamyizu ala 'amilihi mutlaqan. Sekarang jadi tamyiz itu harus ada amilnya. Ada amilnya. Apa amil? Tapi mumayyiznya apa? Apa amil nasab untuk tamyiz? Wa nasib dan amil nasab untuk tamyiz zat yang tidak jelas adalah tilkaz zat. Dasar itu mumayyiznya itulah nasibnya. Itulah yang amil nasabnya. Wa tamyiz nisbah al-fi'li al-musnad. Dan untuk tamyiz nisbah maka mumayyiznya atau amil nasabnya adalah fi'ilnya. Fi'il yang jadi musnad. Ista'ala rasul Zaidan ini, maka amil nasab yang adalah ista'ala. Walai taqaddamu at-tamyizu ala amilihi mutlaqan, dan tidak boleh tamyiz itu tidak boleh ditaqaddam berada di depan amilnya mutlaqan sekarang apa pernah? Sama sekali. Mungkin kita persetujuan terkini Allah Maha Yang Maha Pemberi dan Maha Yang Maha Hendak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW ada di wasati wasalam. Yang wil wali dari daun kami salib. Oh, hal. Di salahnya dikatakan halun nazi'i. Saiful hanya azir segala. Ya, selamat menikmati juga. Insya Allah, yang berkata, selamat menikmati.